برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada subuh hari ini membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Fitan wa Asratis Saah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-12. Bab yang ke-13. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulul imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun fil ayatil lati takunu qabla as-sa'ah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-13 ini dengan mengatakan bab fil ayatil lati takunu qabla as-sa'ah, tentang ayat-ayat yang terjadi sebelum kiamat. Ayat-ayat di sini maksudnya adalah tanda-tanda, ya. Ayatun, ayatani, ayatun, di antara maknanya adalah alamatun, alamatani, alamat, itu tanda-tanda yang muncul, yang terjadi sebelum kiamat, ya. Tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hadis-hadis di bawah bab ini nantinya semuanya tanda kiamat. Apa-apa yang ada di dalam riwayat-riwayat di bawah bab ini nantinya yang akan kita pelajari itu seluruhnya adalah tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7237. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إني حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري. Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari, yang masyhur di telinga kita adalah Hudzaifah ibnu Yaman, ya. Hudzaifah ibnu Yaman. Di sana ada lagi nama-nama sahabat-sahabat yang bernama Hudzaifah. Ya, di sini ada Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari, ya. Radhiyallahu taala anhu, ia bercerita, Hudzaifah ibn Asid bercerita, ittala'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alaina, ittala'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar, Nabi SAW menoleh atau memandang kepada kami, ya, atau muncul di mana, di tempat di mana kami di situ sedang berbincang-bincang, sedang membahas sebuah pembahasan, ya, memperbincangkan masalah dalam ilmu agama. Faqal, lalu Nabi SAW bertanya. Di kitab terjemahan yang ada pada kita itu tertulis ma tadhkurun, ya, ma tadhkurun. Yang kita dengar tadi ma tadhakarun, ya. Wallahu ta'ala alam, kita mungkin condong kepada yang dibaca karena memang redaksinya seperti itu. Naam wujud, lakin hal huwa tadhakarun atau tadhkurun? Naam. Apakah dia dengan lafaz tadhkurun atau tadhakarun? Kalau kita kembali ke redaksi, maka yang sesuai dengan ungkapan Hudzaifah ibnu Asid adalah tadzakarun, karena dia mengatakan wa nahnu natadzakar. Ketika itu kami saling membahas pembahasan, memperbincangkan sebuah permasalahan, ya. Diambil dari suku kata yang sudah ditambah tadzakara, ya tadzakaru tadzakuran. Timbangannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ya. Ungkapan Hudzaifah radhiyallahu anhu begini, wa nahnu natadzakar. Jadi ada alif setelah dzal. Ya. Kemudian untuk menyesuaikan dengan ungkapan Hudzaifah ini, maka pertanyaan Nabi SAW lafaznya Ma tadzakarun? Apa yang sedang kalian bincang-bincangkan? Apa yang sedang kalian bahas? Apa yang sedang kalian muzakarah? Ya, apa yang sedang kalian muzakarah? Ini pertanyaan Nabi. Memang ada lafaz yang berbunyi ma tadzkurun, apa yang sedang kalian sebut-sebut? Ya, sebenarnya maknanya tidak berubah jauh. Ya, cuma untuk menyesuaikan dengan ungkapan sebelumnya, kita lebih condong seperti yang dibaca tadi, walaupun ini tidak perlu dirubah. Ya, yang di kitab ini tidak perlu dirubah, mungkin dialahkan saja keluar dengan mengatakan ada lafaz yang bunyinya tada, tulis seperti yang ada dalam kitab, kemudian tambahkan setelah zal alif. Ya, tadzkurun dalam kitab, kemudian tambahkan sebelum kaf antara dal dengan kaf alif, jangan dikasih harokat, ya, jangan kasih harokat sukun, dia dikasih harokat fathah. Tadzakarun, kafnya juga tidak berbaris dhamma tetapi berbaris fathah. Tadzakarun, ya, ini mungkin sedikit ulasan untuk kata-kata tadzkurun yang ada di kitab terjemahan ini. Jadi Nabi SAW sedang ketika datang melihat mereka sedang serius-seriusnya, nampak dari raut wajah, nampak keseriusan dari perbincangan mereka. Nabi bertanya, apa yang membuat yang sedang kalian perbincangkan? Apa yang sedang kalian muzakarah? Ya. Qalu, kata para sahabat yang bersama Hudzaifah ibnu Asid radhiyallahu taala anhum, nadzkuru as-sa'ah. Ini juga jawabannya cocok juga dengan pertanyaan bila dikatakan tadzkurun. Makanya kita tidak terlalu mempermasalahkan lafaz tersebut. Tadzkurun dengan tadzakarun maknanya hampir sama. Jawaban para sahabat, nadzkuru. Kami sedang menyebut atau membahas as-sa'ah kiamat. Ya. Sedang memperbincangkan tentang kiamat. Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya, untuk kita petik dari sikap para sahabat, kehidupan para sahabat yang selalu memperbincangkan tentang kiamat. Ya. Manfaatnya adalah untuk membuat kita selalu bersiap. Lupa kiamat, lupa persiapan. Ya. Lupa bahwa hidup ini akan pasti berakhir. Lupa persiapan untuk apa yang ada setelah kehidupan, setelah kematian. Ya, makanya Nabi SAW selalu mengingatkan, mensyariatkan sesuatu yang mengingatkan kita kepada kematian, yang mengingatkan kita kepada hari kiamat. Ya. Nabi SAW berjalan bersama para sahabatnya, tiba-tiba para sahabatnya dikagetkan oleh Nabi dengan mengatakan, siapa? Mereka semua melihat ada seekor anak kambing bangkai yang telinganya cacat. Ya, telinganya cacat. Ya. Bangkai cacat pula. Ya. Nabi SAW melontarkan pertanyaan. Melontarkan pertanyaan. Siapa yang mau membeli bangkai anak kambing yang cacat ini dengan 1 dirham? Ya. Para sahabat heran. Jangankan sudah jadi bangkai, hidup pun masih diberi mungkin tidak ada yang mau. Ya, jangankan membeli, diberi pun saja mungkin tidak ada yang mau. Ya, apalagi sudah jadi bangkai. Jadi Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat untuk memprioritaskan akhirat dengan meletakkan di hadapan mereka nilai dunia. Sesungguhnya dunia di sisi Allah tidaklah lebih berharga dari bangkai anak kambing yang cacat tersebut. Ya. Nabi SAW mensyariatkan untuk ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sekarang ziarahilah oleh kalian kuburan karena akan mengingatkan kalian akhirat. Mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi agama kita selalu mengajarkan, menuntun untuk melakukan sesuatu yang membuat kita tidak lupa. Bukan selalu. Kalau orang selalu mungkin dia akan merasa frustasi, akan tidak terasa kehidupan di dunia. Tidak. Tetapi jangan lupa. Jangan lupa akhirat. Selalu bersiap. Ya. Sehingga para sahabat pun karena terdidik untuk itu selalu menyisihkan waktu untuk memperbincangkan akhirat, memperbincangkan kiamat. Ya. Memperbincangkan kiamat. Dan perlu kita garis bawahi, mereka tidak selalu. Tidak semua majelis yang mereka lakukan isinya kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat. Nah, Nabi SAW juga demikian. Dan bahkan Nabi SAW kata seorang sahabat, kana yatakhallaluna bil mau'idah. Yatakhallaluna bil mau'idah. Nabi SAW memberikan mau'idah itu berkala. Tidak selalu. Memberikan mau'idah. Mau'idah itu sesuatu yang menyentuh. Yang membuat kita seakan-akan melihat surga, melihat neraka. Seakan-akan besok kita meninggal dunia. Ini namanya mau'idah. Dan Nabi SAW kata sahabat, memberikan mau'idah itu tidak selama-lamanya. Tidak selalu. Mencelah-celahi. Melakukannya pada waktu yang tepat. Ya. Bila mana ada orang yang isi pengajiannya itu terus, berarti sudah tidak cocok dengan pengajian Nabi SAW. Ya. Pengajian Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan tata cara ibadah. Nah, tiba-tiba beliau mengingatkan akhirat. Ya. Dan bahkan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti dari saya dalam mengurusi dunia. Ada pesan, ada pelajaran Nabi untuk memiliki ilmu dalam mengurusi dunia. Nah, ini yang namanya yatakhallal. Menyilih atau memberikan mau'idhah itu pada waktu yang tepat. Dan bila mana itu saja materinya jenuh. Orang tidak lagi bisa hidup. Dan tidak ada keinginan untuk menikmati. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah bila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah suka melihat hamba itu mempergunakan nikmat. Mempergunakan nikmatnya dan dia merasa bahwa dia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa dia menerima dari Allah dan dia bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat penting. Ya. Jangan sampai dalam pelajaran kita, dalam perbincangan yang kita lakukan dalam hidup ini, sama sekali tidak akhirat tidak mendapatkan bahagian. Ini lalai. Ini orang yang merasa hidupnya hanya di dunia. Kemudian yang kedua, jangan sampai pula yang menjadi bahan perbincangan kita terus-menerus adalah kiamat, kiamat, kiamat, karena juga tidak merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menjadi tuntunan Nabi adalah mencelah-celahi kajian-kajian, perbincangan-perbincangan yang biasa dengan perbincangan akhirat agar kita tidak lalai dari akhirat. Ya. Kemudian qalu nadhkuru sa'ah. Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan kiamat. Qal, Nabi SAW menambahkan. Jadi mereka sudah perbincangkan. Kemudian Nabi SAW menambahkan tentang perbincangan kiamat ini dengan tambahan dari beliau. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnu Asid al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, innaha lan taquma. Ya. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terjadi, tidak akan tegak. Hatta tarawna. Ini di sini di kitab kita, taraw. Hatta taraw. Indak. Qara sami'tu qara tarawna. Hatta tarawna. Tarawna. Ya. Hatta di dalam kitab kita, hatta taraw. Sementara di terdengar tadi, tarawna. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dari sisi nahunya, ya, hatta ini terkadang berfungsi untuk menjazamkan. Ya. Terkadang berfungsi untuk menjazamkan bila ada kalimatnya syartiyah. Ya. Tidak akan terjadi sehingga. Tidak akan terjadi sehingga. Jadi antara tarawna dengan taraw, kita tidak bisa mengatakan ini yang benar dan itu yang salah. Bisa jadi kedua-duanya benar. Hatta tarawna atau hatta taraw, sampai kalian melihat. Ya, jadi Nabi SAW kaitkan tegaknya kiamat itu dengan munculnya ya beberapa tanda. Hatta tarawna qablaha, sebelum kiamat tersebut, asyra ayat, 10 ayat-ayat, yang artinya tadi apa? Tanda. 10 tanda-tanda. Ya, jadi 10 tanda yang muncul sebelum kiamat tiba. Lalu fadzakara, kata Hudzaifah, lalu Nabi SAW menyebutkan yang 10 tadi, hitung, ad-dukhan, asap. Ini yang pertama. Fadzakara ad-dukhana, lalu Nabi SAW menyebutkan ad-dukhan, yaitu asap, wad-dajjal, dajjal, wad-dabbah, dan hewan melata. Ini yang ketiga. وَتُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, barat. Yang kelima, وَنُزُولَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, turunnya Nabi Isa alaihi salatu alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, wa ya'juj wa ma'juj. Ini yang keenam. Ya, dari 10 tanda yang akan terjadi sebelum kiamat tiba, Yang keenamnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian wa thalathata khusufin. Nabi SAW sebutkan yang ketujuh, yang kedelapan, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan adalah tiga kali terjadinya khasfun. Khasfun adalah tanah menelan apa yang ada di bumi, menelan apa yang ada di permukaannya. Ya. Hah? Terjemahannya gerhana. Nah. Bukan gerhana. Ya. Pernah kita pelajari hadis tentang pasukan yang menyerang Ka'bah? Ya, yang dari awal sampai akhirnya dibenamkan. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dibenamkan yang ke muka bumi. Memang kata-kata khasafa, yakhsafu, khusufan bisa berarti gerhana, tetapi bila mana ditambahkan dengan bulan atau matahari, dengan bulan khusufus syamsi atau khusuful qamari, ya, khusuful qamari, ya, jadi terjadinya gerhana bulan dan matahari ini kejadian yang sudah sering kali terjadi, ya. Sementara yang ini jarang terjadi. Tanda yang jarang terjadi dan orang tidak lagi orang benar-benar melihat sesuatu keajaiban, ya, sesuatu yang langka. Ini yang tanda. Sementara gerhana bulan, gerhana matahari ini sering terjadi. Apalagi gerhana bulan. Ya, gerhana matahari sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Maka munculnya syariat salat gerhana. Gerhana bulan juga terjadi di zaman Nabi SAW. Dan seterusnya sampai hari ini sudah berkali-kali terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Maka dia tidaklah yang dimaksud dengan kata-kata khusuf di sini. Yang aneh seperti yang kita lihat di media-media, ya, adalah bumi menelan apa yang ada di atas permukaannya. Jangankan bumi, air laut saja ketika menelan pulau, menelan pohon-pohon, ini menjadi sebuah keajaiban yang disebarluaskan oleh orang. Dan ini akan terjadi tiga kali khusuf, yaitu bumi menelan apa yang ada di permukaannya di tiga kali di tiga tempat di muka bumi ini sebelum kiamat. Kata Nabi, berarti sudah sembilan, ya. Salah satu khusuf, tiga kali terjadi khasfun. Khasfun bil masyriki, terjadi khasfun di bahagian timur. Kemudian wa khasfun bil maghribi. Kalau begini, kalau khasfun di timur, khasfun di barat, dan khasfun di jazirah Arab, ini tidak ada hubungannya dengan gerhana. Karena bila mana terjadi gerhana, maka semua tempat terjadi gerhana, apalagi matahari. Ya. Kecuali orang yang malamnya tidak sama dengan siangnya. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah tenggelamnya bumi menelan apa yang ada di permukaannya, ini bisa dikatakan terjadi di barat, terjadi di timur, terjadi di jazirah Arab. Jadi tiga kali terjadi khasfun, timur, barat, dan jazirah Arab. Berapa yang tersisa dari 10? Satu. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari tanda-tanda itu adalah narun, api. Takhruju minal Yaman, muncul dari Yaman, dari arah Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, menggiring manusia untuk menuju tempat penghimpunan, yaitu Syam. Ya. Jadi api tadi menggiring manusia untuk menuju mahsyar. Ya. Ini sebelum kiamat ini. Di mana manusia nanti dihimpun di sana, sebelum terjadi hari kiamat, bukan setelah kiamat. Al-Mahsyar setelah kiamat itu di padang mahsyar, setelah bumi dan langit diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Itu hari penghimpunan untuk berjumpa dengan Allah. Sementara mahsyar di sini di dunia sebelum kiamat. Ya, nanti orang berbondong-bondong karena terpaksa dihalau oleh api tersebut. Wa tatrudun nasa ila mahsyarihim. Berarti 10 tanda itu nanti pasti akan terjadi sebelum kiamat tiba. Bila mana itu belum muncul semua, maka kiamat belum tegak. Ya. Lan taquma, tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sampai sebelumnya kalian melihat. Melihat di sini dinisbatkan kepada para sahabat, bukan para sahabat akan melihat, tetapi manusia. Manusia yang terjadi atas mereka kiamat, mereka akan melihat sebelum kiamat itu terjadi 10 tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Kita ulangi ya, dari 10 tanda tadi yang pertama ini urut ini hadis ini tidak menjelaskan urutan. Ya. Nabi hadis yang disebut dalam hadis ini tidaklah merupakan urutan. Bukan urutan seperti dukhan pertama, kemudian dajjal, ya. Kemudian terbit kemudian dabba, kemudian terbit matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa sampai nanti api yang menggiring manusia ke tempat penghimpunan mereka yaitu di Syam. Ini bukan urut. Bukan menjelaskan urutan karena urutnya khilaf para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang urutan-urutan tersebut, ya. Urutan tanda-tanda kiamat besar itu berbeda pendapat para ulama, ya. Karena tidak ada hadis yang menegaskan sebagai urutan atau menegaskan urutannya. Kata Nabi SAW misalnya akan terjadi 10 yang pertama kali ini, kemudian setelah itu ini, kemudian setelah itu ini, kemudian setelah ini, urutan. Tetapi hanya Nabi mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat. Ya. Munculnya 10 tanda dan Nabi tidak memberikan urutan. Bahkan Nabi mengatakan dan ya, berarti tidak menyebutkan urutan, tapi justru yang disampaikan oleh Nabi 10 tanda yang muncul, adapun urutnya berbeda pendapat para ulama tentangnya, ya. Di sini disebutkan yang pertama ad-dukhan, asap, dan sudah kita pelajari, ya. Terjadi khilaf antara para sahabat apakah dukhan yang dimaksud dalam ayat fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, apakah ini sudah terjadi di masa Nabi SAW ketika Nabi merasa bahwa orang Quraisy semakin lama semakin menentang, semakin lama semakin membangkang, semakin lama semakin mencoba untuk memerangi Nabi SAW, maka Nabi mendoakan laknat untuk mereka, terjadilah kemarau yang panjang dan sampai mereka tidak lagi berputus asa, berharap ada air turun dari langit. Mereka hanya melihat asap-asap dan tidak ada awan. Itu pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa dukhan ini sudah pernah terjadi dan itu yang dimaksud oleh ayat. Sementara yang lainnya Ibnu Umar, Hudzaifah Ibnu Yaman, Hudzaifah Ibnu Asid itu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dukhan adalah tanda sebelum kiamat. Karena Nabi mengatakan tidak akan terjadi sampai kalian melihat. Kemudian digabungkan dengan Dajjal, digabungkan dengan turunnya Isa, berarti dukhan yang dimaksud oleh Nabi ini dukhan yang belum terjadi. Ya. Asap yang meliputi semua. Ya. Jangan dianggap seperti yang kita jelaskan di ketika itu, jangan dianggap asap karena karhudla ini adalah tanda kiamat. Ya. Benar kok Nabi SAW mengatakan dukhan. Ya, memang dia sama-sama dukhan, cuma yang dimaksud adalah dukhan yang nanti terjadi bersamaan atau bergabung dengan tanda-tanda kiamat besar yang lain. Kemudian yang kedua, Dajjal. Dajjal manusia. Manusia, dari bangsa manusia yang muncul nanti diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Ya, ada sebagian dari rububiyah Allah yang diberikan oleh Allah, seperti menghidupkan, ya, mematikan, Ya, matikan dengan membunuh, kemudian bisa menghidupkan kembali, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan dia membawa surga neraka, membawa surga dan neraka, dan dia mengaku Tuhan. Ya, dia mengaku Tuhan dan dia buktikan dengan bukti-bukti yang tadi. Dan dia akan berada di Mubi ini 40 hari, seperti yang telah kita jelaskan, sampai nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah Dajjal apa? Ad-Dabbah. Ya. Ad-Dabbah ini hewan yang muncul, dan awal munculnya di Bukit Safa di Mekah. Di sana dia muncul, kemudian nanti dia di surat apa itu? An-Naml. Ya. Akhrajna alaihim wa idha waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan tukallimun nasa tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ya, kanu bi ayatina la yuqinun. Jadi hewan yang bisa berbicara, hewan melata yang bisa berbicara sebagai tanda kiamat, munculnya nanti dari bawah Bukit Safa di Mekah. Ya. Di bawah Bukit Safa ini Dabba, ini salah satu dari 10 tanda sebelum kiamat terjadi. Ya. Dan ini hewan, ya. Hewan dan ketika telah tiba saatnya keputusan, maka kami keluarkan, kata akhrajna alaihim dabbatan. Kami keluarkan dan munculnya nanti keluarnya dari Mekah, ya. Kemudian tulu' asy-syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Terbit matahari dari barat. Ya. Ini juga tanda yang sangat besar yang membuat manusia semua sadar. Ya. Berbeda dengan tanda-tanda yang lain. Dajjal sekalipun tidak semua bisa sadar, karena Dajjal tidak meliputi semua. Dia hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara matahari ketika muncul semua orang tahu. Yang mereka tunggu munculnya di timur ternyata munculnya di barat, terbitnya di barat. Ini yang membuat semua orang bertaubat, ya. Bertaubat. Beriman kepada Allah tetapi tidak berguna iman ketika itu. Kemudian nuzulu Isa ibn Maryam. Kalau karena bila kita katakan tadi ini bukan urutan, karena urutnya adalah setelah Dajjal tadi Nabi Isa. Ya. Karena Nabi Isa diturunkan untuk diantara misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Ya. Di sini setelah terbit matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam dari langit. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj juga manusia. Ya, bangsa manusia yang ganas, yang jumlahnya besar. Ya. Dan ia sudah ada, ya, semenjak lama, dan dia tidak bisa keluar karena bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Kahf. Ya, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya, dan seterusnya nanti akan dibuatlah yang dikenal dengan Radmu Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka tetap berusaha untuk melobanginya. Ya, tetapi tidak berhasil sampai Allah Subhanahu wa taala nanti yang mengeluarkan mereka, ya. Ini dan nanti ketika mereka keluar mereka berbuat seganas-ganasnya. Tidak ada tempat kecuali mereka lalui. Min kulli hadabin yansilun. Ya, bagai air bah. Ya, ini tanda hari kiamat juga. Kemudian tiga kali terbenamnya terjadi bumi, ya, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Kemudian yang terakhir api yang muncul dari Yaman, ya, dari Qa'ri Aden, dari Qa'ri Aden, jadi di tempat yang bernama Aden, dan dari dasar bumi di sana muncul api nanti dan menjalar-jalar. Ya, seakan-akan bertindak. Bukan seakan-akan, memang bertindak sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, menggiring, ya. Menghalau manusia menuju tempat di mana mereka dikumpulkan di dunia ini sebelum terjadi hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan, yaitu 10 yang tanda yang disebutkan oleh Nabi, dan sekali lagi tanda-tanda itu disebutkan bukan dengan urutannya tetapi hanya sebatas menyebutkan 10, ya. Dan urutannya terjadi perbedaan di antara para ulama, wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7238. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذكرون؟ قلنا الساعة. قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة رضي الله عنه مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. مسيح حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري أبو سريحة gelarnya kunyah حذيفة ابن أسيد الغفاري Abu Sariha. Ya. Beliau meriwayatkan hadis yang sama. Ya. Di sini ada tambahan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurfatin. Suatu ketika Nabi berada di sebuah kamar. Ya. Wa nahnu asfal minhu. Dan kami ketika itu berada di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kamar agak di atas, dan mereka sedang berada di bawahnya. Ya, kemudian tiba-tiba dia mendongak melihat ke bawah. Itu yang dimaksud dengan ittala'. Ya. Lalu dia bertanya, apa yang sedang kalian bincang-bincangkan? Mereka menjawab, kiamat. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga terjadi sebelumnya hatta takun asyra ayat. 10 tanda-tanda. Nah, ini menunjukkan dia bukan urutan, karena di sini berbeda lagi urutnya. Ya, bukan yang disebutkan sebelum yang di hadis yang pertama itu dengan urutnya masing-masing, tidak. Di sini disebutkan berbeda lagi urutannya. Ya, di sini didahulukan khasfun bil masyriqi wal maghrib, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Kemudian dukhan, asap, dajjal, kemudian dabbatul ardi, hewan melata di bumi, kemudian ya'jud wa ma'jud, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian api yang keluar dari qa'rati adn, ya, dari pusat dari perut bumi di adn, ya, yang tarhalu annas, yang menghalau, ya, manusia. Kemudian yang berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada lafaz yang lain dari beberapa perawi tadi, yaitu tentang warihun tulqin nasa fil bahr. Ya, ganti dari turunnya Nabi Isa adalah angin yang mencampakkan manusia ke dalam laut. Ya. Ini juga termasuk tanda warihun, angin yang melemparkan umat manusia ke dalam laut. Ini juga tanda besar. Manusia semuanya dipindahkan dari darat ke laut. Dicampakkan oleh angin. Ini menunjukkan bahwa anginnya bukan angin biasa. Tidak menyisakan manusia yang ada sebelum kiamat itu nanti, kecuali sudah dicampakkan oleh angin tadi ke dalam lautan. Ya. Nah, ini hadis yang kedua. yang juga merupakan hadis Hudzaifah Ibnu Asid Abu Sariha Al-Ghifari. Berikutnya 7239. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ya'ni ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah 'an Furat qala sami'tu Abu Thufail yuhaddithu 'an Abi Sarihah radhiyallahu 'anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث وساق الحديث بمثله قال شعبة وأحسبه قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا قال شعبة وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة رضي الله عنه ولم يرفعه قال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. يا مسيح حديث حذيفة ابن أسيد أبو سريحة الغفاري رضي الله عنه dibawakan oleh Imam Muslim. Awalnya sama dengan hadis sebelumnya, mereka berada di bawah kamar Nabi. Kemudian tiba-tiba Nabi melihat ke mereka di bawah dan bertanya tentang apa yang sedang mereka perbincangkan. Ternyata tentang kiamat. Lalu Nabi SAW tegaskan dengan mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul sebelumnya 10 tanda. Ya, seperti riwayat sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan perbedaan-perbedaan antara perawi-perawi tersebut. Qala Syu'bah wa asibuhu qala tanzilu ma'ahum idza nazalu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Ya, ini mungkin dabbah ya. Ya. Dabbah yang keluar menjumpai semua manusia, membincangkan bahwa manusia tidak lagi beriman atau tidak lagi beryakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Mereka akan singgah, ia akan singgah bersama dengan singgahnya manusia. Istirahat tidur ya. Wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Tidur siang di mana mereka tidur siang. Ini perjalanan hewan melata tadi. Jadi dia bersama manusia ya. Tanzilu ma'ahum haitsu nazalu dan taqilu ma'ahum haitsu qalu, bergabung dengan manusia, layaknya manusia. Dan dia hewan melata, dabbah, cuma dia sikapnya persis manusia, bisa berbicara. Kemudian dia memperbincangkan tentang kekufuran, pembangkangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi perbedaan ya dalam sanad ini antara tanda turunnya Nabi Isa alaihi salam dengan tanda angin yang mencampakkan manusia ke dalam lautan tadi. Ada yang menyebutkan yang ke-10-nya turunnya Nabi Isa, ada yang mengatakan angin yang mencampakkan manusia semua ke dalam laut. Ya. Ini yang ke-10-nya terjadi perbedaan dalam atau pada dua beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim tadi. Wallahu a'lam. Terakhir hadis 7240. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abu Nu'man al-Hakam ibn Abdullah al-Ijli qala haddathana Syu'bah 'an Furat qala sami'tu Abu Thufail yuhaddithu 'an Abi Sarihah radhiyallahu 'anhu qala كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ وابن جعفر وقال ابن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة رضي الله عنها بنحوه رضي الله عنه بنحوه قال والعاشرة نزول عيسى بن مريم قال شعبة ولم يرفعه عبد العزيز. Ya, masih hadis Hudzaifah ibnu Asid al-Ghifari. Ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang banyak. Ya, ada yang mauquf, ada yang marfu. Kemudian tentang yang ke-10 juga, apakah turunnya Nabi Isa atau angin yang mencampakkan semua manusia ke dalam laut. Ini juga terjadi perbedaan. Bukan berarti turunnya Nabi Isa bukan tanda ya, tetapi hanya riwayat ini yang membedakan. Yang satu mengatakan yang ke-10 adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang satu lagi mengatakan yang ke-10 adalah angin yang datang berhembus kencang, kemudian membawa manusia, mencampakkan semua manusia ke dalam lautan. Ya, ke dalam lautan. Itu saja perbedaannya. Dan itulah empat hadis yang empat riwayat yang berkenaan dengan tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat. Beberapa tanda yang muncul sebelum hari kiamat terjadi. Ada 10 dan bahkan tambah satu lagi. 11. Ya. 11 tanda. Kalau kita gabungkan semua maka terkumpullah 11 tanda. Dan tanda-tanda ini berbeda pendapat para ulama dalam menyebutkan urutan-urutannya, tetapi yang harus kita ketahui bahwa 11 tanda itu akan pasti terjadi. Yang pertama dari tanda ini bukan urut ya, ad-dukhan, kemudian dajjal, kemudian ad-dabbah, hewan melata tadi yang berkeliling bumi, menjumpai manusia, berbicara dengan manusia, berbuat selayaknya manusia, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian terjadi 3 kali pembenaman, ya, bumi tenggelam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian yang terakhir adalah yang ke-11 adalah angin kencang yang membawa atau mencampakkan semua manusia ke dalam laut. Ya, sama ini 11 tanda yang akan pasti terjadi karena ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kembali kita berikan catatan, semua tanda-tanda ini adalah tanda-tanda besar. Tanda-tanda kiamat besar. Ya. Kemudian dia belum terjadi sama sekali. Belum terjadi sama sekali karena tanda besar ini seperti yang dijelaskan para ulama, bila mana satu sudah muncul maka otomatis yang lainnya berurut akan muncul seketika setelah itu. Ya, tidak lagi tidak terpisah jauh. Berbeda dengan tanda kecil. Tanda kecil muncul satu, nanti yang berikutnya muncul jauh setelah yang satu ini muncul. Ya. Jauh lamanya jaraknya. Sementara 10 tanda atau 11 tanda ini tidak terpisah jauh. Dan bila dikatakan sudah muncul berarti akan muncul seketika tanda-tanda yang lainnya, tetapi ini tidak ada karena dia belum muncul dan tentu dia pasti muncul. Kapan munculnya? Wallahu ta'ala alam. Dan kita harus yakin bahwa kiamat benar-benar sudah dekat dan tanda-tanda kecil sudah banyak bermunculan, sudah banyak sekali bermunculan. Dan ada sebagian tanda kecil yang belum muncul sama sekali, seperti emas yang muncul dari dalam di dasar laut, di dasar sungai Efrat di Irak, dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kita taufik dan petunjuk agar tetap berada istiqamah di atas tuntunannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في كمان حول الخس أيوة هذا الذي فخسفنا به وبداله الأرض.